السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة في الله، والحمد لله pada malam hari ini Allah Azza wa Jalla memberi kemudahan kepada kita sekalian untuk kembali berkumpul dalam kajian rutin kita yang membahas As-Siratul Nabawiyah dari pembahasan Matan Al-Urjuzah Al-Mi'iyah karya Al-Hafidh Ibn Abil Izz Al-Hanafi rahimahullahu ta'ala. Dan kita masih menjelaskan bait yang ke-38, 37 dan 38, yang menjelaskan tentang peristiwa Bai'atul Aqabah. Bai'atul Aqabah yang pertama dan Bai'atul Aqabah yang kedua. Wal bai'atul ula ma'athnai asyara min ahli taibatin kama qad dhukira. Bai'at yang pertama yang berjumlah 12 orang dari kaum Ansar, dari kalangan Al-Khazraj dan Al-Aus. Wa ba'da 52 ata 70 fil mausim hadha thabata. Lalu kemudian setelah tahun yang ke-52 dari usia Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, maka datanglah 70 orang. Mereka datang ke Makkah untuk bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dan itu bertepatan dengan musim haji. Dan terjadilah pertemuan juga di Al-Aqabah, sehingga terjadi pembaiatan yang kedua, Bai'atul Aqabah yang kedua, yang jumlahnya lebih besar dari Bai'atul Aqabah yang pertama. Dan itu terjadi setahun sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersama dengan para sahabatnya kaum Muhajirin berhijrah ke Al-Madinah An-Nabawiyah. Kita telah jelaskan pada pertemuan yang lalu isi dari Bai'at Al-Aqabah yang pertama, bahwa isi Bai'at Al-Aqabah yang pertama adalah Bai'atun Nisa, isi bai'at yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membai'at para wanita, yang disebutkan oleh Allah tabaraka wa ta'ala dalam surah Al-Mumtahana, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membai'at dalam peristiwa bai'atul aqabah yang pertama, membai'at para sahabat untuk tidak menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala, tidak mencuri, tidak berzina, tidak membunuh anak-anak, tidak melakukan dan membawa kedustaan yang diada-adakan dengan tangan atau dengan kaki-kaki mereka, dan tidak pula melakukan perbuatan kemaksiatan dalam perkara yang ma'ruf. Maka ini isi bai'at yang terkandung dalam bai'at Al-Aqabah yang pertama. Lalu kemudian mereka kembali ke Madinah, dan bersama dengan mereka ada utusan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dari ahlu Makkah datang ke Madinah untuk mengajarkan kepada mereka Islam. Dalam cerita yang panjang yang telah kita terangkan sebelumnya, lalu kemudian berbondong-bondonglah kaum Ansar, mereka masuk ke dalam Islam, sehingga tidak satu pun rumah dari rumah kaum Ansar melainkan di sana telah dimasuki oleh Islam. Dalam jumlah yang besar mereka masuk ke dalam Islam, sehingga pada pertemuan Bai'at Al-Aqabah yang kedua jumlah mereka lebih besar, yaitu berjumlah 70 orang yang tergabung dari suku Aus dan Khazraj. Disebutkan tentang peristiwa bai'at Al-Aqabah yang kedua ini, diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimahullah dari hadis Jabir radhiyallahu taala anhu, bahwa setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tinggal di Makkah selama 10 tahun, beliau terus mendakwahkan kepada manusia tauhidullah azza wa jalla, dan melarang mereka dari menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan beliau mendatangi orang per orang, mendatangi rumah-rumah mereka, dan memanfaatkan momen musim-musim haji di Mina untuk mendakwahkan tauhid. Dan beliau mengatakan, man yu'wini, siapakah yang mampu memberikan perlindungan kepadaku, man yansuruni hatta uballigha risalata rabbi walahul jannah, siapa yang bisa memberikan pertolongan kepadaku hingga aku mampu menyampaikan risalah dari Rabbku, dari Allah subhanahu wa ta'ala, dan dia mendapatkan jaminan surga. Maka beliau terus berdakwah dalam keadaan kaum Quraisy, mereka terus mentahdzir, memperingatkan manusia dari dakwah tauhid yang disebarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sampai kemudian kaum Ansar merasa kasihan melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau berdakwah dalam keadaan beliau disakiti, beliau diteror, bahkan terkadang beliau diancam untuk dibunuh dan dituduh dengan berbagai macam tuduhan, sehingga mereka pun memikirkan tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka mengatakan, hatta mata natruku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yutradu fi jibali Makkah wa yukhaf, sampai kapan kita membiarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terus terusir di bukit-bukit Makkah dan beliau dalam keadaan ketakutan, sampai kapan? Ini menjadi pembicaraan kaum Ansar di Madinah. mereka memikirkan bagaimana cara memberikan perlindungan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan memberikan tempat bagi Nabi alaihi salatu wasallam yang memungkinkan bagi beliau untuk berdakwah. Maka akhirnya dari pembicaraan kaum Ansar di Madinah itulah tercapai kesepakatan untuk berangkatnya 70 orang datang ke Makkah bertepatan dengan musim haji. Bertepatan dengan musim haji untuk bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka datang ke sana bukan untuk menunaikan ibadah haji, namun untuk bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berupaya untuk mencari solusi dalam hal memberikan perlindungan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka terjadilah pertemuan di Al-Aqabah. Kata Jabir radhiyallahu taala anhu, fajtama'na 'indahu, maka kami pun berkumpul di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Datang satu orang, lalu kemudian datang dua orang, terus datang sekian dari kaum Ansar hingga mencapai 70 orang berkumpul di Al-Aqabah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan berkumpulnya mereka dalam keadaan senyap, tidak diketahui oleh orang-orang musyrikin. Tatkala mereka berkumpul di Al-Aqabah, maka mereka pun mengatakan, ya Rasulullah, alama nubayi'uk, wahai Rasulullah, atas dasar apa kami membaiat engkau? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, beliau pun menyebutkan isi baiat. Jadi ini baiat yang terjadi yang kedua kali di Al-Aqabah. Oleh karena itu disebut Bai'atul Aqabah yang kedua. Kata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, tubayi'uni 'ala as-sam'i wat-tha'ah wan-nashati wal-kasal wan-nafaqati fil-'usri wal-yusr wa 'ala al-amri bil-ma'ruf wan-nahyi 'anil-munkar wa an taqulu fillah la takhafuna fillahi lawmata la'im وَأَلَا أَنْ تَنْصُرُونِي فَتَمْنَعُونِي إِذَا قَدِمْتُ عَلَيْكُمْ مِمَّا تَمْنَعُونَ مِنْهُ أَنْفُسَكُمْ وَأَزْوَاجَكُمْ وَأَبْنَاءَكُمْ وَلَكُمُ الْجَنَّةِ. Jadi ini isi bayat yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kaum Ansar. Kalian membayat aku untuk senantiasa mendengar dan taat, baik dalam keadaan semangat atau dalam keadaan malas, dan senantiasa membantu untuk memberikan nafkah, berinfak, baik dalam kondisi sulit atau dalam keadaan mudah, dan untuk senantiasa menegakkan amar ma'ruf dan nahi munkar, dan kalian mengucapkan sesuatu karena Allah subhanahu wa ta'ala dalam keadaan kalian tidak takut karena Allah terhadap celaan orang-orang yang mencela, dan bahwa kalian hendaknya senantiasa memberikan pertolongan kepadaku, memberikan perlindungan kepadaku apabila aku mendatangi kalian, sebagaimana kalian memberikan perlindungan kepada diri-diri kalian sendiri dan memberikan perlindungan kepada istri-istri kalian dan anak-anak kalian, dan kalian mendapatkan jaminan al-jannah, mendapatkan jaminan surga dari Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi ini isi bayat yang disebutkan dalam bayat al-aqabah yang kedua. Jadi sudah berkaitan dengan masalah ketaatan, persiapan untuk membentuk sebuah pemerintahan yang dipimpin oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Isi bayatnya berkaitan dengan ketaatan. Kalian membayat aku untuk senantiasa mendengar dan taat dalam kondisi apapun, dalam keadaan semangat atau dalam keadaan malas. Yang kedua, membaiat untuk senantiasa berinfak dalam keadaan sulit atau dalam keadaan mudah. Yang ketiga, berbaiat untuk menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Menegakkan amar ma'ruf, sampaikan kebaikan, tauhid dan perkara-perkara yang ma'ruf, dan cegah manusia dari kemungkaran. Dan yang keempat, mengucapkan al-haq, mengucapkan kebenaran, dan tidak takut terhadap celaan orang-orang yang mencela. Yang kelima, berbaiat untuk senantiasa memberikan pertolongan dan perlindungan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana mereka memberikan perlindungan terhadap diri-diri mereka sendiri dan memberi perlindungan kepada istri dan anak-anak mereka. Jadi lima isi poin baiat dalam peristiwa baiatul Aqabah yang kedua. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyebutkan balasan bagi mereka yang mentaati isi dan kandungan baiat tersebut, bahwa mereka mendapatkan jaminan al-jannah, surga dari Allah Subhanahu wa taala. Mendengarkan isi baiat ini, maka kaum Ansar yang hadir ketika itu, mereka pun siap untuk berbaiat. Faqumna ilaihi fabayanah. Maka diterangkan oleh Jabir radhiyallahu ta'ala anhu bahwa tatkala mereka mendengarkan isi baiat Nabi sallallahu alaihi wasallam, kami pun berdiri mendatangi Rasulullah dan membaiat, ingin membaiat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun ketika mereka hendak memegang tangan Rasulullah, membaiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, namun As'ad bin Zurarah, salah seorang dari kaum Ansar, dan beliau orang yang paling muda yang hadir dalam peristiwa itu, itu mengambil tangannya sambil dia mengatakan, Ruwaidan ya ahli Yathrib, perlahan-lahan wahai ahlu Yathrib, perlahan-lahan. Fa inna lam nadrib akbad al-ibil illa wa nahnu na'lamu annahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya kita tidak melakukan perjalanan safar ini melainkan dalam keadaan kami benar-benar mengetahui dan meyakini bahwa beliau adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun mengeluarkan beliau pada hari ini, ya, sekarang dikeluarkan lalu dijadikan, diangkat sebagai pemimpin, menyatakan mendengar dan taat, memberikan perlindungan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sekarang ini, ini berarti konsekuensinya kita akan berpisah dengan seluruh bangsa Arab, ya, dan akan terbunuhnya orang-orang pilihan di antara kalian, dan kalian akan ditebas oleh pedang-pedang. Jadi As'ad bin Zurarah ingin menyampaikan pandangan beliau. Apakah kita sudah siap untuk membaiat Rasulullah dengan isi kandungan yang terdapat di dalam baiat tersebut? Berarti ini perang namanya. Ini difahami oleh para sahabat, ini perang isi baiat ini. Makanya Ubadah bin Samit radhiyallahu taala anhu menyebutkan baiat dalam peristiwa baiatul Aqabah yang kedua ini, baiatul harb. Baiat untuk perang. Karena menyatakan mendengar dan taat kepada Rasulullah dan memberi pertolongan, memberi perlindungan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kondisi apapun. Sebagaimana memberikan perlindungan kepada diri-diri mereka, kepada keluarga dan anak-anak mereka. Ini perang. Makanya As'ad bin Zurarah ingin menyampaikan pandangannya kepada kaum Ansar. Kalian apabila melakukan ini berarti kalian siap untuk berpisah dengan seluruh bangsa Arab. Ya, dan itu akan menyebabkan terjadinya pembunuhan. Orang-orang pilihan di antara kalian akan terbunuh. Dan kalian akan ditebas oleh pedang-pedang mereka. karena jumlah kaum muslimin masih sedikit ketika itu. Sehingga kata beliau, kalian bersabar terlebih dahulu, insyaallah pahalanya telah sampai kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Atau kalian mengkhawatirkan dari diri-diri kalian, jangan sampai kemudian dengan pembaiatan tersebut menyebabkan kalian kehilangan makanan. Wa imma antum qaumun takhafuna min anfusikum jubainah. Ya. Ataukah kalian adalah kaum yang mengkhawatirkan diri-diri kalian kehilangan jubainah. Jubainah itu keju. Maksudnya kalian akan kehilangan makanan, siap untuk berlapar-lapar diri. Siap untuk ditinggalkan dan diboikot oleh bangsa Arab. Silakan kalian baiat dengan penuh kesabaran menghadapi berbagai macam konsekuensinya, atau kalian tahan dulu, ya, karena konsekuensinya berat, akan menyebabkan kalian mungkin diboikot, kalian kesulitan untuk mencari makanan dan seterusnya. Maka silakan kalian menjelaskan bagaimana sikap kalian. Kalian insyaallah mendapatkan uzur di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Ini pandangan As'ad bin Zurarah. Namun ketika dia menyampaikan itu, apa kata kaum Ansar? Amit anna ya As'ad. Singkirkan tanganmu hai As'ad. Singkirkan tanganmu. Mereka tidak sabar ingin membaiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa wallahi la nad'u hadhihi al-bai'a abadan. Demi Allah, kami tidak akan meninggalkan bait ini sama sekali. Kami tidak akan membatalkannya. Maka kami pun berdiri mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kami membaiat Rasulullah alaihi salatu wasallam. Lalu beliau menyebut isi dan kandungan bait tersebut dan menyebutkan syaratnya adalah surga. Maka para sahabat membaiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terjadi pembaiatan yang kedua. Dalam kondisi kaum musyrikin, mereka tidak mengetahui. Oleh karena itu, baiat ini memang baiat untuk siap mati dalam memberikan perlindungan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siap untuk bertempur hingga titik darah yang terakhir. Walaupun belum diperintahkan jihad ketika itu, belum ada perintah. Belum ada perintah untuk mengangkat senjata. Namun isi dan kandungan dari baiat tersebut adalah prinsip-prinsip perang. Makanya disebutkan oleh Ubadah bin Shamit dalam riwayat Al-Imam Ahmad, kata beliau, "Bayya'na Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bai'at al-harb." Kami membaiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baiat perang. Baiat perang. Wa kana Ubadah min al-ithnai ashara alladhina bay'u fil 'aqabah al-ula 'ala bay'atin nisa'. Dan Ubadah bin Shamit termasuk yang menghadiri peristiwa bay'at al-Aqabah yang pertama. Jadi beliau dua kali mengikuti peristiwa bay'at itu. Ubadah bin Shamit radhiyallahu anhu. Bay'at Aqabah yang pertama, bay'atun nisa', dan bay'at Aqabah yang kedua yang disebut bay'atul harb, bay'at perang. Karena di dalamnya mengandung prinsip mendengar dan taat, memberikan perlindungan, memberikan pertolongan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan diterangkan secara rinci oleh Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu tentang peristiwa Bai'atul Aqabah yang kedua ini. Alur ceritanya beliau sebutkan dalam riwayat Al-Imam Ahmad rahimahullah dari hadis Ka'ab bin Malik, dan Ka'ab bin Malik termasuk yang membaiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam peristiwa itu. Beliau menceritakan, kharajna fi hujjaji qaumina minal musyrikin. Kami keluar ketika itu bersama dengan para jamaah haji kaum musyrikin. Perlu kita mengetahui bahwa ibadah haji itu sudah disyariatkan semenjak zaman Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Namun terjadi perubahan setelah meninggalnya Nabiullah Ibrahim alaihissalam, maka terjadi perubahan syariat haji yang seharusnya dibangun di atas prinsip tauhid, namun terjadi perubahan. Hajinya haji syirik, talbiyahnya talbiyah syirik, patung-patung dan berhala berada di sekeliling Ka'bah, mereka menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, bangsa-bangsa Arab biasa mereka menaikkan ibadah haji, datang ke Ka'bah, termasuk penduduk Madinah. Nah, pada musim haji ini dimanfaatkan oleh kaum muslimin. Siapa ini? Jangan ada yang bicara. Dimanfaatkan oleh kaum muslimin untuk keluar bersama dengan kaum musyrikin yang berangkat ke Mekah untuk menunaikan ibadah haji, supaya tidak terlalu nampak. Karena kalau seluruhnya kaum muslimin keluar, itu akan menjadi sebab perhatian manusia. Jadi di musim haji mereka berangkat, nah berangkat pula kaum muslimin. Waqad sallayna wa faqihna wa ma'ana al-Bara bin Ma'rur kabiruna wa sayyiduna. Dan kami ketika itu sudah mengerjakan salat, dan kami sudah memahami perkara-perkara agama Islam. Jadi mereka sudah menegakkan salat, mereka sudah menjalani sebagian dari syariat Islam. Tatkala itu bersama kami Al-Bara bin Ma'rur. Al-Bara bin Ma'rur ini termasuk pemimpin kabilah, sayyid, pembesar. Falamma tawajjahna li safarina wa kharajna min al-Madinah, tatkala kami berangkat untuk melakukan perjalanan safar dan keluar meninggalkan Madinah, maka Al-Bara bin Ma'rur mengatakan, ya haula, inni qad ra'aytu wallahi ra'yan wa inni wallahi ma adri tuwafiquni 'alaihi am la. Wahai kalian, sesungguhnya aku demi Allah punya pandangan, dan saya tidak tahu kalian menyetujui pandangan saya ini atau tidak. Jadi mereka sudah salat, dan ketika itu salatnya masih menghadap ke Baitul Maqdis. Al-Bara bin Ma'rur, ya, beliau mengatakan, "Qad ra'aitu an la ada hadhil badiyah minni bidhahrin wa an usalli ilaiha." Saya berpandangan bahwa saya tidak akan meninggalkan bangunan ini, maksudnya bangunan Ka'bah ini, untuk salat menghadap kepadanya. Padahal ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat secara umum mereka salat menghadap ke Baitul Maqdis sebelum hijrah. Nah, Al-Bara bin Ma'rur berpandangan, kenapa sih kita meninggalkan Ka'bah ini? Bukankah Ka'bah ini adalah sebuah bangunan yang telah dibangun semenjak zaman Nabiullah Ibrahim alaihissalam, dibangun di atas tauhid. Sehingga dia mengatakan, saya berpandangan salatnya menghadap ke sini saja, menghadap ke Ka'bah, bukan menghadap ke Baitul Maqdis. Ya. Kata kaum Ansar yang lain, mereka mengatakan, wallahi ma balagana anna nabiyana yusalli illa ila Syam. Demi Allah, tidaklah sampai kepada kami berita bahwa nabi kita mengerjakan salat kecuali menghadap ke Syam, bukan menghadap ke Ka'bah, menghadap ke Syam, ke Baitul Maqdis. Wa ma nuridu an nukhalifa, dan kami tidak ingin menyelisihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Al-Bara bin Ma'ruf, inni usalli ilaiha. Enggak, saya tetap salat menghadap ke Ka'bah. Jadi beliau tetap ingin salat menghadap ke Ka'bah, subhanallah. Ya, lalu kemudian setelah itu terjadi hijrah selama 16 sampai 17 bulan. Nabi sallallahu alaihi wasallam berhijrah ke Madinah, baru setelah itu turun syariat untuk memerintahkan memindahkan kiblat. Al-Bara bin Ma'rur sudah berkeinginan untuk salat menghadap ke Ka'bah. dan Ka'bah. Ketika itu memang satu bangunan yang telah dimuliakan semenjak dahulu. Mereka mengetahui kesuciannya. Sehingga Al-Bara bin Ma'ruf lebih condong untuk menjadikan itu sebagai kiblat. Kata kaum Ansar yang lain, lakinna la naf'al, kalau kami tidak melakukan itu. Kami tetap mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah salat menghadap Syam, maka kami salat menghadap ke Syam. Fa kunna idza hadaratis shalah sallaina ila Syam wa shalla ila al-Ka'bah. Dan ketika itu, kalau telah tiba waktu salat, kami semua salat menghadap ke Syam, Al-Bara bin Ma'ruf sendirian salat menghadap ke Ka'bah. Beliau sendirian salat menghadap ke Ka'bah. Kita bisa bayangkan berarti berlawanan itu. Ya. Yang ini menghadap ke Syam itu 180 derajat menghadap ke Ka'bah. Sampai kemudian kami pun tiba di Makkah. Saudaraku mengatakan waqad kunna ibna alaihi ma sana' wa aba illa al-iqamata alaihi. Dan kami dalam perjalanan itu mencela Al-Bara bin Ma'ruf dengan apa yang dia lakukan. Salat menghadap ke Ka'bah. Namun Al-Bara juga tetap dengan pandangan dia. Tidak, saya tetap salat menghadap ke Ka'bah. Nah. Tatkala kami tiba di Makkah. Maka beliau pun mengatakan. Ya ibn akhi intalik ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wahai anak saudaraku. Datangilah, berangkat. Datangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fas'alhu amma sana'tu fi safari hadha. Kata Al-Bara, tanyakan kepada Rasulullah tentang apa yang aku perbuat dalam perjalanan safar ini. Saya salat menghadap ke Ka'bah. Fa innahu wallah qad waqa'a fi nafsi minhu syai' lamma ra'aitu min khilafikum iyaya fi. Demi Allah, sungguh aku merasa tidak enak ketika aku melihat kalian menyelisih aku. Aku tetap menghadap ke Ka'bah. Ya, dalam keadaan para sahabat yang lain menghadap ke Asy-Syam. Fa kharajna nas'alu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka kami pun keluar, tiba di Makkah, bertanya-tanya. Bertanya-tanya tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana keberadaannya? Karena kalau bertanya kepada sembarang orang itu khawatir, ya. Jangan sampai ini musuh besarnya kaum muslimin sangat benci kepada Rasulullah, malah dia menyesatkan. Atau bahkan mungkin dia akan menteror. Atau mungkin dia akan memprovokasi yang lain. Untuk memerangi atau untuk membunuh. Sehingga mereka cari-cari berhati-hati untuk bertanya-tanya tentang keberadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa kunna la na'rifuhu lam narahu qabla dhalik. Kami tidak mengetahuinya. Kami belum pernah melihatnya sebelum itu. Jadi mereka hanya mendengar berita tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang melihat dari mereka sedikit. Falaqiyana rajulun min ahli Makkah. Maka ada seorang lelaki menemui kami dari penduduk Makkah. Fasa'alnahu an Rasulillah. Maka kami pun bertanya kepadanya tentang keberadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka lelaki ini pun balik bertanya, hal ta'rifani? Kamu mengetahui wajahnya? Kami mengatakan tidak, kami tidak mengetahui. Maka dia balik bertanya, fahal ta'rifani al-Abbas bin Abdul Muttalib ammahu? Apakah kalian berdua mengetahui Al-Abbas bin Abdul Muttalib, pamannya Rasulullah, pamannya Muhammad itu? Kami menjawab, iya, kami mengenalnya. Ya. Adapun Al-Abbas bin Abdul Muttalib, pamannya Rasulullah, termasuk orang yang dikenal oleh kalangan Ansar. Sehingga mereka mengatakan, iya kami mengenalnya. Wa kunna na'riful Abbas. Kenapa mereka mengenal Abbas? Karena Al-Abbas bin Abdul Muttalib biasa beliau datang ke Madinah untuk berdagang. Sehingga beliau banyak mengenal penduduk Madinah. Ya. Maka kata orang ini, fa idza dakhaltumal masjid fa huwa ar-rajul al-jalis ma'al Abbas. Apabila engkau masuk ke Ka'bah itu, engkau masuk ke dalamnya, maka engkau lihat orang yang duduk bersama Al-Abbas, itulah dia. Itulah Rasulullah. Maka kami pun masuk ke dalam masjid dan melihat Al-Abbas sedang duduk. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma'ahu jalisun dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama Al-Abbas juga sedang duduk. Dan perlu diketahui Al-Abbas bin Abdul Muttalib ketika itu beliau masih dalam keadaan kafir, musyrik. Belum masuk ke dalam Islam. Tapi sebagaimana kita ketahui bahwa adanya hubungan kekerabatan itu menyebabkan Nabi sallallahu alaihi wasallam diberi perlindungan. Ayahnya Abu Talib, kafir. Tapi dia terus memberi perlindungan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena itu adalah anak saudaranya, itu adalah keponakannya. Al-Abbas bin Abdul Muttalib seperti itu. Dia adalah paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi walaupun kafir, ya duduk aja dia bersama Rasulullah alaihi salatu wasallam. Dan perlu diketahui bahwa kerabat Rasulullah termasuk orang-orang yang terpandang dari keturunan Abdul Muttalib. Maka ketika kami masuk, kami melihat Rasulullah sedang duduk bersama Al-Abbas. Maka kami pun mengucapkan salam dan kami duduk mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Al-Abbas, "Hal ta'rifu hadaini ar-rajulain ya Abul Fadl?" Wahai Abul Fadl, apakah engkau mengenal dua lelaki ini? Kata Al-Abbas, "Ya, saya mengenalnya karena dia biasa berdagang ke Madinah." Hadza al-Bara' bin Ma'rur sayyidu qaumi wa hadza Ka'ab bin Malik. Yang satu ini al-Bara' bin Ma'rur, dia adalah pemimpin kaumnya, dan yang satunya adalah Ka'ab bin Malik. Kata beliau, "Fa wallahi ma ansa qaula Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Demi Allah, saya tidak lupa pertanyaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala dia mengatakan asy-syair, apakah dia yang dikenal sebagai ahli syair itu? Nah, maka dia jawab Al-Abbas, ya, dialah orangnya. Maka Al-Bara' bin Ma'rur bertanya kepada Rasulullah, "Ya Nabi Allah, inni kharajtu fi safari hadha wa hadani Allahu lil Islam, fa ra'aytu an la aj'ala hadhihi al-baniyata minni bidhah, fa sallaytu ilayha wa qad khalafani ashabi fi dhalik hatta waqa'a fi nafsi min dhalika shay', fa madha tara ya Rasulullah?" Jadi Al-Bara' bin Ma'rur bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Nabi Allah, aku keluar dalam perjalanan safarku ini dan Allah memberi hidayah kepadaku untuk mengenal Islam. Maka aku berpandangan untuk tidak membalikkan punggungku dari Ka'bah ini." Maksudnya saya salat menghadap ke Ka'bah. "Para sahabatku menyelisih aku dalam perkara ini sehingga aku tidak merasa enak dengan perselisihan itu. Apa pandangan wahai Rasulullah?" Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Laqad kunta ala qiblatin law sabarta 'alaiha." Sebenarnya engkau menghadap ke kiblat kalau seandainya engkau bersabar. Maksudnya sabar dulu, nanti insyaallah akan menjadi kiblat bagi kaum muslimin. Ya. Sungguh engkau telah menghadap kiblat kalau seandainya engkau sabar. Maksudnya untuk saat ini tidak. Karena yang datang dari syariat Allah Subhanahu wa taala salat menghadap ke Asy-Syam, ke Baitul Maqdis, bukan ke Ka'bah. Akhirnya setelah mendengarkan penjelasan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Al-Bara rujuk. Beliau rujuk, ya, kembali kepada kiblat yang ditentukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan salat bersama kami menghadap ke Syam. Ada sebagian menyangka bahwa Al-Bara bin Ma'rur terus mengerjakan salat menghadap ke Ka'bah sampai beliau meninggal. Namun ini dibantah oleh Ka'ab bin Malik, ini tidak benar. Karena beliau sendiri yang melihat dan menghadiri peristiwa pertanyaan Al-Bara bin Ma'rur kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai kemudian Al-Bara rujuk dan salat bersama dengan kaum muslimin menghadap ke negeri Syam. Wa kharajna ila al-hajj. Lalu kami pun keluar menuju haji. Fawa'adna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Aqabah. Maka kami pun menetapkan janji bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk berkumpul di Al-Aqabah. Pada pertengahan hari-hari tasyrik. Jadi selesai haji, tinggal menghadapi hari-hari tasyrik. Pertengahan, ya, berarti sekitar tanggal 12 Dzulhijjah. Falamma faragna min al-hajj wa kanat al-lailah allati wa'adna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tatkala kami telah selesai berhaji, dan malam itu adalah malam di mana kami menetapkan janji bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Termasuk yang bersama kami ketika itu adalah Abdullah bin Amr bin Haram, ayahnya Jabir bin Abdullah. Beliau adalah salah seorang pemimpin di antara pemimpin kaum Ansar. Wa kunna naktumu man ma'ana min qaumina min al-musyrikin amrana fakallamna. Jadi kami menyembunyikan keinginan kami dari orang-orang musyrik tentang keinginan kami untuk berkumpul bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam di Aqabah. Maka kami pun menyampaikan kepada ayah Jabir, yaitu Abdullah bin Amr bin Haram. Kami mengatakan kepadanya, ya Aba Jabir, innaka sayyidun min sadatina wa syarifun min asyrafina wa inna narghabu bika amma anta fi an takuna hataban lin-nari ghadan. Jadi ketika itu ayahnya Jabir masih dalam keadaan kafir. Maka mereka mendatangi ayahnya Jabir karena mereka melihat bahwa ayah Jabir ini ada keinginan, ya, nampak baik dan nampak menerima Islam. Maka mereka pun menyampaikan, wahai Abu Jabir, engkau adalah sayyid, pemimpin kami, dan engkau adalah termasuk orang yang mulia dari kami, dan kami membenci engkau termasuk di antara orang yang akan menjadi kayu bakar api neraka di keesokan harinya. Lalu aku pun menyampaikan kepadanya tentang Islam, dan aku mengabarkan kepadanya tentang adanya perjanjian untuk bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada saat itu juga Allah Azza wa Jalla memberi hidayah kepada ayah Jabir dan beliau masuk Islam. Walhamdulillah. Sehingga ayah Jabir termasuk yang hadir bersama kami dalam peristiwa Al-Aqabah. Dan dia termasuk naqib. Jadi ada 12 naqib. Naqib itu para pembesar kaum, orang-orang pilihan. Ada 12 yang dipilih oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dari 70 orang itu. Fanimna tilka al-laila ma'a qaumina fi rihalina. Maka di malam itu, ya, kami pun tidur bersama dengan kaum kami, orang-orang musyrikin di Mina. Jadi lagi mabit di Mina. Hatta idza madha thuluthul lail. Hingga ketika berlalu sepertiga malam, kharajna min rihalina. Maka kami pun keluar dari tempat-tempat peristirahatan kami untuk menepati janji pertemuan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Natasallalu mustakhfin tasallulal qata. Maka kami pun keluar dengan senyap, ya, dari Mina menuju ke Al-Aqabah. Aqabah itu perbatasan antara Mekah dengan Mina. Yang sahih bahwa Aqabah, tempat kaum muslimin melontar jamarah, itu bukan bagian dari wilayah Mina, tapi dia adalah perbatasan. Nah, disitulah akan terjadi pertemuan kaum Ansar. Mereka keluar dengan senyap. Sampai kemudian kami pun berkumpul di Al-Aqabah. Datang satu orang, datang lagi dua orang, tiga orang, dan seterusnya. Sampai berjumlah 70 orang di Al-Aqabah. Ini tengah malam ini. Ya. Nah, masih rahasia-rahasian, majelis sirri. Hah? Majalis sirriyah. Ini majalis sirriyah yang syar'iyah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang memimpin langsung. Nah. Adapun majalis sirriyah yang dibicarakan oleh sahafiqah hizbiyah. Allahul musta'an. Wa nahnu 70 rajulan, kami berjumlah 70 orang. Wa ma'ana imra'atan min nisa'ihim, dan ada dua wanita yang juga ikut serta dalam peristiwa itu. Nusaybah bintu Ka'ab Ummu Umarah, ya, Nusaybah bintu Ka'ab Ummu Umarah, ihda nisa'i bani Mazin ibn Najjar, salah seorang wanita dari kabilah Banu Mazin. Ini yang pertama, Nusaybah bintu Ka'ab, dan Asma bintu Amr bin Adi bin Thabit. Beliau adalah wanita yang berasal dari Banu Salamah, yaitu Ummu Manim. Maka terjadilah perkumpulan istima' rahasia di Al-Aqabah. Kami menunggu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hatta ja'ana wa ma'ahu yawma idzin Abbuhu al-Abbas bin Abdul Muttalib. Tidak lama kemudian datanglah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasulullah datang, datang bersama beliau Al-Abbas bin Abdul Muttalib. Padahal ketika itu Al-Abbas bin Abdul Muttalib belum menjadi seorang muslim. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengetahui Al-Abbas seorang yang amanah, seorang yang tidak membeberkan rahasia, ya. Tayyib. Maka kami didatangi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama beliau pamannya Al-Abbas bin Abdul Muttalib. Wa huwa yawma idzin ala dini qaumi. Ketika itu Al-Abbas masih di atas agama kaumnya. Illa annahu ahabba yahdhur amra ibn akhi wa yatawathaq lahu. Hanya saja Al-Abbas senang untuk menghadiri majelis itu. Dia ingin betul-betul bahwa keponakannya ini bisa diberikan perlindungan, selamat gitu loh. Kalau memang kesimpulannya bahwa Rasulullah dibawa oleh mereka ke Madinah, Al-Abbas merasa tenang kalau dibawa ke sana dalam keadaan keponakannya tetap aman. Ya. Betul-betul mereka memberikan perlindungan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu tujuan Al-Abbas. Ya. Walaupun dia masih dalam keadaan kafir. Falamma jalasna, maka ketika kami pun duduk bersama Rasulullah, maka Al-Abbas bin Abdul Muttalib orang yang paling pertama berbicara di majelis itu. Dia mengatakan, ya ma'asyaral khazraj, wahai sekalian orang-orang khazraj, wa kanatil arab mimma yusammun hadhal hayy minal ansar al-khazraj awsaha wa khazraja. Jadi kaum Ansar ketika itu mereka dikenal Khazraj. Mereka dikenal Khazraj. Baik dari kabilah manapun, kabilah Aus, kabilah Khazraj, mereka dikenal di luar Khazraj. Ya. Mereka dikenal di luar Khazraj. Ya, kalau mungkin kita beri permisalan ya, sebagian orang-orang Arab kalau namanya orang Indonesia taunya Jawa gitu. Padahal mungkin ada yang dari Kalimantan, ada yang dari Sunda, ada yang dari yang lain, taunya mereka Indonesia itu Jawa gitu. Ya seperti itu. Jadi yang diketahui oleh mereka ya semuanya Khazraj walaupun dari kabilah yang berbeda-beda. Maka dia pun mengatakan inna Muhammadan minna min haitsu qad alimtu. Muhammad itu dari kami, kata Al-Abbas. Dari nasab yang kalian telah mengetahui. Waqad mana'nahu min qaumina, kami telah memberikan perlindungan kepada beliau dari kaum kami sendiri. Ya. Mimman huwa 'ala mithli ra'niya fi, dari orang-orang yang sama pandangannya dengan kami terhadap dia. Wa huwa fi 'izzin min qaumi, dan dia dalam keadaan dimuliakan di tengah kaumnya. Wa mana'atin fi baladi, dan dia terlindungi di kampung halamannya. Yani dari kerabatnya. Maka kaum Ansar mengatakan qad sami'na ma qulta, kami sudah mendengarkan apa yang engkau sampaikan. Silakan engkau berbicara wahai Rasulullah. Fa khudh li nafsik wa li rabbika ma ahbabt, silakan engkau menyampaikan untuk dirimu wahai Rasulullah. Maka berbicara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan beliau mengajak mereka untuk kembali kepada jalan Allah Subhanahu wa taala dan menjelaskan kepada mereka tentang Islam. Lalu kemudian beliau pun mengeluarkan isi baiat. Kata beliau, ubayyukum ala an tamna'uni mimma tamna'una minhu nisa'akum wa abna'akum. Aku membaiat kalian agar kalian memberikan perlindungan kepadaku sebagaimana kalian memberikan perlindungan kepada istri-istri, wanita-wanita kalian dan anak-anak kalian. Isi baiat yang telah kita sebutkan tadi. Mendengarkan itu, maka Al-Bara' bin Ma'rur, Al-Bara' bin Ma'rur, kita sudah mengetahui beliau yang tadinya salat menghadap ke Ka'bah. Maka Al-Bara' bin Ma'rur mengambil tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu beliau mengatakan, "Na'am, iya. Walladzi ba'atsaka bil haqq lanamna 'annaka mimma namna'u minhu uzurana." Demi Allah yang telah mengutusmu dengan kebenaran, kami akan memberikan perlindungan kepadamu sebagaimana kami memberikan perlindungan kepada keluarga-keluarga kami. Fabayi'na ya Rasulullah. Maka bayatlah kami wahai Rasulullah. Fanahnu ahlul hurub wa ahlul halqa warithnaha kabir an kabir. Kami adalah orang-orang yang dikenal ya, ahli perang. Jadi dia menampakkan kejantanannya ketika itu. Kami siap untuk memberikan perlindungan kepada wahai Rasulullah. Kami adalah ahli perang. Keluarga kami yang telah kami warisi dari dahulu hingga sekarang, kami adalah orang-orang yang apa, ahli tempur ya, yang berani dalam peperangan. Nah, dalam keadaan borok terus menyampaikan kalimat-kalimatnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Walhasil terjadi pembaiatan itu ya. Terjadi pembaiatan tersebut. Nah, pada saat telah terjadinya baiat, telah sempurna baiat, ketika itu ada sebahagian dari kaum Ansar ya, Al-Abbas bin Ubadah bin Nadlah, dia mengatakan walladzi ba'athaka bil haqq la in syi'ta lanumliyanna 'ala ahli mina ghadan bi asyafina. Wahai Rasulullah, apabila engkau ingin, demi Allah yang mengutusmu dengan kebenaran, apabila engkau ingin, kami akan langsung memerangi penduduk Mina itu, orang-orang yang sedang berada di Mina itu, besok dengan pedang-pedang kami, kami akan memerangi mereka. Ini langsung siap perang ini. Nah, yang menunjukkan kejujuran kaum Ansar, kami siap besok untuk memerangi mereka yang ada di Mina itu. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Lam umar bidzalik. Aku belum diperintahkan untuk melakukan hal itu. Subhanallah. Ini penting ya ikhwan. Semangat harus disertai dengan ittiba', mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semangat membela Islam bagus, tapi ikuti bimbingan Rasulullah. Rasulullah mengatakan lam umar bidzalik. Aku belum diperintahkan untuk melakukan hal itu. Ya jangan. Ya. Nah, jangan. Walaupun mungkin dalam kondisi para sahabat siap tempur ketika itu, walaupun sampai titik darah penghabisan, ya mereka tidak peduli. Karena mereka telah mendapatkan jaminan apa? Al-Jannah. Surga. Siapa yang tidak mau? Nah, akan tetapi setiap permasalahan, setiap perkara harus mengikuti dalil. Jihad harus mengikuti dalil. Ya. Tidak setiap semangat perang, semangat perang. Hah? Modal semangat bom bunuh diri, modal semangat tempur. Walaupun tidak sesuai dengan syarat-syaratnya, rukun-rukunnya. Tidak terpenuhi syarat-syarat untuk mengangkat senjata. Maka tidak diperbolehkan. Ya, perhatikan bimbingan Nabi sallallahu alaihi wasallam, lam umar bidzalik. Aku belum diperintahkan untuk mengangkat senjata memerangi mereka. Ini pelajaran penting ma'asyarul ikhwan rahimakumullah, bahwa ketika kita semangat membela Islam, ketika kita semangat untuk mengamalkan Islam, ingat harus disesuaikan dengan sikap dan bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apabila kita tidak diperintahkan, maka jangan kita melakukan. Apabila tidak ada anjuran dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka jangan kita melakukannya. Ini ma'asyara ikhwan rahimakumullah yang kita terangkan pada pertemuan kita di malam hari ini berkaitan dengan baiat al-Aqabah yang kedua. Yang ini ya, dari kejadian baiat al-Aqabah yang kedua inilah yang akan menjadi cikal bakal terjadinya hijrah ke Al-Madinah An-Nabawiyah. Kita lanjutkan pada pertemuan yang berikutnya. Wa akhiru da'wana anil hamdu lillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.